Saatnya Berita Sore. Assalamualaikum Sederalun, Berita Sore, edisi hari ini Jumat 12 Juli 2019 dibacakan Ahyar dan Kamal. Ayah aniaya dua anak kandungnya hingga pingsan saat kerja di kebun. 5 rumah terbakar, 26 jiwa mengungsi. 2 anggota DPR Aceh desak dinas ISDM segera fungsikan biogas di Pidijaya. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Lhokseumawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sedaralun, seorang ayah Samsun bin Amiruddin, 37 tahun, tega menganiaya dua anak kandungnya, yakni Ulfa Mahera binti Samsun, 5 tahun, dan Muhammad Nazar, 3 tahun, saat bekerja di kebunnya di Dusun Kaya Gading, Gampung Masjid, Kecamatan Nurusalam, Aceh Timur. Dari ID, Seni Henry melaporkan. Kapolres Aceh Timur AKBP Wahyu Kuncoro mengatakan kejadian berawal pada Minggu siang pukul 13.30 WIB di saat pelaku beserta istri dan dua orang anak kandungnya pergi ke ladang untuk menanam kunyit. Sedangkan dua anak kandungnya bermain di dekat gubuk. Tiba-tiba pelaku mengamuk dan memukul anak kandungnya dengan gagang cangkul berulang kali. Sementara itu istri pelaku menggendong kedua anaknya yang sudah pingsan untuk minta pertolongan. Mendapat informasi dari masyarakat, personil Polsek Nurusalam langsung menuju ke TKP guna mengejar pelaku dan mengamankan barang bukti. Namun gagal karena pelaku melarikan diri ke hutan. Selanjutnya pada Kamis 11 Juli 2019 diperoleh informasi pelaku sudah berada di rumahnya. Meskipun sudah disergap 8 orang, pelaku masih berontak dan melakukan perlawanan. Namun pelaku berhasil diamankan. Selanjutnya pelaku berikut barang bukti sudah dilimpahkan ke Satreskrim Polres Aceh Timur. Sedaralun, sebanyak 5 unit rumah berkonstruksi kayu yang posisinya berdempetan di Desa Blangpulo, Kecamatan Muara 1, Lhokseumawe, Kamis 11 Juli malam sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat, ludes terbakar. Dari Lhokseumawe, Saiful Bahri melaporkan. Dalam peristiwa yang terjadi di rumah kontrakan tersebut, tidak ada harta benda yang berhasil diselamatkan, sehingga 5 kepala keluarga yang berjumlah 26 jiwa harus mengungsi ke balai desa. Namun demikian, Tagana tetap membangun 1 unit tenda darurat di dekat lokasi. Ketua Tagana Lhokseumawe, Samsul Bahri, menyebutkan, saat terjadi kebakaran, kebetulan 5 rumah tersebut sedang kosong, sehingga warga baru mengetahui adanya kebakaran saat api sudah membesar. Menurut Samsul, saat pihaknya mengetahui adanya kebakaran tersebut, langsung menurunkan personel untuk proses pendataan. Sementara itu, Wali Kota Lhokseumawe Suwedi Yahya, Wakil Wali Kota Lhokseumawe Yusuf Muhammad, dan PLT Setdako Miswar Ibrahim kemarin siang mengunjungi para korban kebakaran. Kepada korban kebakaran juga diberikan bantuan masa panik berupa sembako, pakaian, dan sejumlah peralatan memasak. Sedaralun, 2 anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR Aceh asal Kabupaten Pidijaya, Pijai Abu Bakar Usman bersama Insinyur Sulaiman Ari mendesak Dinas Energi Sumber Daya Manusia ISDM Aceh untuk segera memfungsikan 40 titik bantuan biogas skala rumah tangga yang telah dibangun sejak 7 bulan lalu. Dari Sigli, tim Serambi FM melaporkan. Abu Bakar Usman mengatakan selaku anggota DPR Aceh bersama Sulaiman Ari sangat berharap bantuan biogas dari Dana Otonomi Khusus 2018 yang telah diberikan kepada masyarakat agar benar-benar dapat difungsikan. Dari kunjungan langsung terhadap penerima manfaat di Kampung Ring Blang, Kecamatan Merdu, masih ditemukan pengakuan penerima manfaat yang mengaku kecewa dengan bantuan biogas yang tidak berfungsi secara sempurna. Karenanya, Dinas CSDM dalam hal ini perlu membenahi beberapa hal terutama terhadap sosialisasi yang lebih matang kepada para penerima manfaat. Sementara itu, Kepala Bidang Energi dan Tenaga Kelistrikan Dinas CSDM Aceh, Dedi Emroda, mengatakan belum berfungsinya secara maksimal bantuan biogas patut dilakukan evaluasi kembali, terutama kaitan teknis serta sosialisasi tahapan penggunaan. Syedarlun, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Malikusale Aceh Utara memprediksi angin puting beliung masih berpotensi terjadi di wilayah Aceh Utara dan sekitarnya hingga Agustus 2019 mendatang. Dari Aceh Utara, Saiful Bahri melaporkan. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Malikusale Aceh Utara, Nasul, menjelaskan puting beliung biasanya terjadi pada saat musim pancaroba, baik itu peralihan dari musim penghujan ke kemarau atau bahkan sebaliknya. Sedangkan puting beliung bisa terdeteksi 30 menit hingga 1 jam sebelum kejadian. Sedangkan tanda-tanda akan terjadinya puting beliung, biasanya udara pada malam dan pagi hari akan terasa panas dan pengap. Lalu sekitar pukul 10 WIB akan muncul awan penghujan yang akan menjulang tinggi seperti bunga kol. Bila melihat atau merasakan gejala-gejala seperti yang diuraikan tadi, maka masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan. Jangan berada di bawah pohon, juga di lapangan terbuka, berdirilah di lokasi yang ada penahannya. Sebagaimana diketahui pada Rabu sore, puting beliung terjadi di Aceh Utara dan Biren, menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun, tim panitia khusus Pansus DPRK Simelu yang turun ke lokasi pembangunan pabrik kelapa sawit di lokasi perusahaan daerah Kabupaten Simelu PDKS Tepah Selatan menemukan pembangunan pabrik tidak tuntas dan banyak komponen mesin yang sudah hilang dan juga belum terpasang. Dari Simelu, Sari Mulyasno melaporkan. Anggota DPRK Semelu, Ferdinand dan Ihya Ulumuddin mengatakan pabrik itu sudah tidak layak lagi karena dari tingkat kerusakan sudah cukup parah. Padahal pabrik itu masih belum rampung dikerjakan pihak rekanan, namun belum selesai dibangun sudah lebih dulu hancur. Mantan Direktur PDKS Insinyur Yazid, yang dikonfirmasi menjelaskan bahwa hingga batas akhir ia menjabat sebagai Direktur pada medio Juli 2018, kondisi pabrik sawit masih cukup terjaga. Artinya tidak ada barang maupun peralatan mesin hilang atau berserakan seperti temuan tim Pansus Dewan. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Semelu, Ibtu Muhammad Khalil, yang turut dikonfirmasi mengatakan bahwa terkait persoalan pembangunan pabrik sawit itu, pihaknya sudah mengetahui. Namun demikian, pihaknya masih menunggu laporan pengaduan resmi dari pemerintah daerah. Laporan itu sebagai bahan dasar penyidik untuk dilakukannya penyelidikan. Sedaralun, Jaksa Penuntut Umum JPU pada Kejaksaan Negeri Aceh Timur membacakan tuntutan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap 12 terdakwa terdiri dari 9 oknum polisi dan 3 warga sipil di Pengadilan Negeri Aceh Timur. Dari Aceh Timur, Seni Henry melaporkan. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Irwandi SH, Khalid SH, serta Andi Effendi SH masing-masing sebagai hakim anggota. Para terdakwa juga selama proses persidangan didampingi penasihat hukum. Dari 9 oknum polisi, 3 di antaranya dituntut dengan ancaman 10 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, yakni terdakwa Sukadi Purnawan alias Wawan Khairil dan terdakwa Muklis. Selanjutnya, 6 oknum polisi beserta 3 warga sipil lainnya dituntut dengan ancaman 17 tahun penjara dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidiar 6 bulan penjara. Keenam terdakwa oknum polisi yakni terdakwa Hatta Mutakin, Ricky Wibowo, Abu Bakar, Sugita Chandra, Tireja, dan Yuhaidir. Persidangan berjalan dengan aman, tertib, dan terkendali. Selanjutnya, setelah persidangan selesai, para terdakwa dibawa kembali ke cabang rutan Langsa oleh petugas pengawal tahanan Kejaksaan Negeri Aceh Timur dengan pengawalan ketat dari Kepolisian Resort Aceh Timur. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Jumat 12 Juli 2019. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.